Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia hidayah rahimani wa rahimakumullah, di mana saja antum berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya pada malam yang berbahagia ini kembali ana Abu Abdillah bisa hadir di 103,4 Hidayah FM. Tentunya kaum muslimin untuk menemani aktivitas sahabat hidayah pada malam hari ini, dan insyaallah taala pada malam hari ini dan sesaat lagi kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, kita akan mendengarkan kajian ilmiah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Nur Ihsan, yang disampaikan oleh beliau dari kota Madinah Nabawiyah, yang kita siarkan secara langsung. Dan alhamdulillah ya, kita telah terhubung dengan Al-Ustadz. Dan adapun tema atau judul kajian kita pada malam hari ini adalah keutamaan la ilaha illallah. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, kita sapa terlebih dahulu Al-Ustaz. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz pada malam hari ini? Alhamdulillah, sehat dan sehat walafiat. Semoga para pendengar radio hidayah begitu juga hendaknya. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Ya, sebagaimana biasa, nanti setelah penyampaian materi oleh Ustaz, kami memberikan kesempatan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk berinteraktif atau bertanya langsung kepada Ustaz kita. Ya, kita ya, fokuskan mungkin untuk seputar materi kita pada malam hari ini. Ya, pertanyaan kita pada malam hari ini ya seputar materi. Silakan nanti di 0761-765-2255, 0761-765-2255, atau di 0812-684-20000, 0812-684-20000. Dan bagi kaum muslimin dan muslimat pendengar setia hidayah yang ingin bertanya melalui SMS, silakan mengirimkan SMS-nya di 0811-75-30000, 0811-75-30000. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, marilah sama-sama kita mengikuti dan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Nur Ihsan, Dr. Muhammad Nur Ihsan jazakallahu taala. Selanjutnya waktu kami persilakan kepada Al-Ustaz. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. كمسلمين para pendengar radio hidayah برحمة الله سبحانه وتعالى, puji dan syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, melaksanakan ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beriringan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, judul muhadarah kita, pengajian kita pada malam hari ini, yaitu tentang keutamaan la ilaha illallah, keutamaan kalimat tauhid. kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Samurah bin Jundub, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ila Allah arba, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan yang paling dicintai oleh Allah ada empat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Inilah empat kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dari keempat kalimat tersebut, kalimat yang paling dicintai, yang mempunyai kemuliaan dan keutamaan secara mutlak, adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat tauhid itu la ilaha illallah merupakan tujuan penciptaan manusia, bahkan merupakan tujuan penciptaan makhluk, tujuan diutusnya para rasul, dan intisari dari dalam mereka, tujuan diturunnya kitab-kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat tauhid, manusia terbagi kepada dua golongan. Golongan pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, inilah orang yang paling bahagia di dunia dan akhirah. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang kufur kepada Allah, dan beriman dengan la ilaha illallah, dan inilah orang yang paling sengsara dan penghuni neraka. Kalimat tauhid la ilaha illallah merupakan keimanan yang paling kuat. Ia adalah kalimat takwa dan landasan utama prinsip dasar agama Islam. Ia merupakan pintu untuk masuk surga dan kunci untuk membuka pintunya. Bahkan keutamaan kalimat la ilaha illallah di dalam agama Islam melebihi semua keutamaan, bahkan lebih tinggi dari apa yang bisa diungkapkan oleh orang-orang yang ingin mengungkapkan keutamaannya dan yang mengetahui makna dan hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadati kecuali Dia, yang menegakkan keadilan, dan juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyaksikan hal itu. Tiada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah, kecuali Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Ali Imran ayat 18. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Hidayah yang semoga selalu mendapatkan taufik dan bimbingan dan karunia Maha Kuasa. Kalimat tauhid yaitu kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang tidak asing lagi dalam ucapan dan pikir kaum muslimin. Akan tetapi, segelintir dari kaum muslimin yang bisa mengetahui dan memahami hakikat la ilaha illallah dan keutamaan. Betapa banyaknya keutamaan la ilaha illallah yang kalau kita memahami dan mengetahuinya, niscaya kita akan semakin bertambah keimanan kita, akan semakin bertambah akan keimanan kita, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan selalu berusaha dengan segala kemampuan kita untuk mengaplikasikan la ilaha illallah dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kalimat tersebut niscaya akan mewarnai perilaku kita, akidah kita, dan tindak tanduk kita dalam menjalani mengarungi kehidupan dunia dalam rangka melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan berapa keutamaan la ilaha illallah yang dijelaskan oleh Allah Rasul. Di antara keutamaan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, ia adalah merupakan inti dakwah para rasul. Intisari dakwah para rasul wahai kaum muslimin adalah untuk mengajak manusia pada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Semua para rasul diutus oleh Allah semuanya mengajak pada la ilaha illallah. Inti dakwah mereka adalah la ilaha illallah, mengajak manusia untuk mengikhlaskan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat dari kalimat tauhid, dan itulah makna dari kalimat tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang misinya Ani'abudullah, mengajak manusia Ani'abudullah, ibadatilah Allah, wajitani ta'ud, tinggalkanlah peribadatan kepada ta'ud. Ta'ud ialah segala sesuatu yang diibadati selain Allah. Dan di antara mereka ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan di antara yang lain orang-orang yang telah tetap kesesatan baginya. Ani abudullah wa jatanibu ta'ud, itulah kalimat tauhid wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna, itulah hakikat kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dalam ayat lain juga Allah menjelaskan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad, min rasulin, orang rasul pun, kecuali kami wahyukan padanya, yaitu tiada yang berpuasa atau tiada yang berpuasa di ibadat yang benar kecuali saya, maka ibadat itu dan di dalam surah An-Nahl ayat kedua Allah menjelaskan pada kita, yunazilu malaikata min ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi أمروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Yang menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu, dengan perintahnya kepada siapa yang ia kehendaki, hamba-hambanya, yaitu memperingatkan, yaitu peringatkanlah, an anziru annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadati melainkan aku, maka tidaklah kamu bertakwa padaku. Kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, surat An-Nahl dinamakan bukan surat Al-Am, itu surat yang surat kenikmatan. Sebab di dalam surat An-Nahl Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak menyebutkan nikmatnya yang Allah limpah kepada hamba. Dan nikmat yang paling utama adalah nikmat mengenal la ilaha illallah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memulai ayat surat An-Nahl dengan mengingatkan hal akan kebesaran nikmat la ilaha illallah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan kepada mereka makna la ilaha illallah dan menjadikan mereka orang yang memiliki la ilaha illallah, ahlu la ilaha illallah. Ini menjelaskan pada kita kaum muslimin bahwasanya nikmat yang paling mulia, yang terbesar, yang paling utama yang kita peroleh dari Allah subhanahu wa ta'ala dari setiap baik adalah nikmat kita kenal pada la ilaha illallah, kita menjadi orang-orang yang loyal pada la ilaha illallah, dan orang-orang yang mengaplikasikan makna la ilaha illallah dalam kehidupannya, dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asbara alaikum ni'amahu zahiratin wa batina, dan dia menyempurnakan tauhid. Allah sempurna nikmatnya kepada kita lahir dan batin. Imam Mujahid, seorang tabi'in, mengatakan maksud dari nikmat lahir dan batin itu adalah la ilaha illallah. Kalau kita tafsir beli. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, ma ta'namallahu ala abdin minal ibad ni'matan an a'radha min an a'rafahu la ilaha illallah. Kebaikan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba yang tiada nikmat Allah kenalkan padanya la ilaha illallah. Maka bergembiralah kaum muslimin, bersyukurlah nikmat yang mulia ini. Dan menjadikan kita orang-orang yang beriman dengan la ilaha illallah, memahami la ilaha illallah, dan orang-orang yang mengaplikasikan la ilaha illallah yang mengibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara utama kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, ia adalah kalimat tayyibah, kalimat yang baik. Hal ini dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 24. Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa fawqaha sittun. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimat tauhid, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang di langit. Inilah perumpamaan kalimat tauhid. Kalimat ibarat pohon yang memiliki akar yang kuat, kalimat yang kokoh, kalimat yang teguh, yang tidak bisa tergoyangkan oleh apapun bentuk fitnah dan bala yang menimpa manusia. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam menafsirkan kalimat dalam kalimatut thayyibah, menjelaskan makna dari kalimatut thayyibah yang terdapat dalam hadis yang baru, dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang baru kita bacakan tadi. Beliau berkata, kalimat thayyibah, kalimatan thayyibah, syahadatu an la ilaha illallah, itu syahadat la ilaha illallah, itulah kalimat tauhid, itulah kalimat tauhid. Di antara keutamaan kalimat tauhid bagi kaum muslimin, ia adalah perkataan yang tetap, perkataan yang teguh, yang kokoh. Apabila seseorang mengucapkan perkataan tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan dia sehari-hari, maka dialah orang yang akan diteguhkan oleh Allah dalam menjalani kehidupan dunia ini dan juga dalam kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu ma yasha." Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan dia berbuat apa yang ia kehendaki. Kaum muslimin, para pendengar Radio Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat kita bacakan tadi menukilkan sebuah riwayat dari Imam Taus rahimahullah. Dia berkata dalam menafsirkan firman Allah, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya." Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, yang kokoh dalam kehidupan dunia. Dia berkata artinya, "La ilaha illallah." Itulah kalimat "La ilaha illallah." Wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat, yaitu al-mas'alatu fil qabr, yaitu pertanyaan yang akan ditujukan pada kita dalam kuburan. Masing-masing kita akan ditanya tentang tiga pertanyaan di kuburan kelak, di kuburan nanti, tentang madiuk, wama nabiuk, wama rabbuk. Dan orang-orang yang beriman akan teguhkan, akan Allah tetapkan dalam ucapan yang teguh. Ia akan menjawab dengan jawaban yang nyata dan jelas. Tidak ada keraguan di dalam jawaban dia. Kemudian Imam Al-Qatadah, Imam Qatadah berkata, "Wa qala Qatadah, amma al-hayatu ad-dunya wa yuthabbituhum bil khairi wal 'amali shalih." Adapun dalam kehidupan dunia, Allah tetapkan, meneguhkan mereka, orang-orang yang beriman, dengan kebaikan dan amal saleh. Wa fil akhirati, dan dalam kehidupan akhirah, yaitu artinya dalam kuburan nantinya. Imam Ibnu Katsir setelah mengukir riwayat, kedua riwayat tersebut mengatakan, "Wa kadzaruya an ghairi wahidin min as-salaf." Beginilah yang diriwayatkan, yang dimukilkan dari banyak dari kalangan salafus saleh. Kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, keteguhan dalam memegang agama Allah, dalam menjalani syariat Islam, tergantung pada keteguhan dan keistiqomahan seorang dalam memegang kalimat tauhid, dalam mengamalkannya, dalam mengamalkan kalimat tauhid dalam kehidupan dunia ini. Dan juga keteguhan seseorang telah menjawab pertanyaan yang akan dilontarkan padanya di kuburan nanti, tergantung kepada keteguhan seseorang dalam memegang kalimat tauhid, mengamalkan kalimat tauhid di permukaan bumi ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang diteguhkan oleh Allah dengan kalimat tauhid di dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan kalimat tauhid, ia adalah kalimat, ia adalah merupakan perjanjian untuk bisa memberi syafaat di akhirat kelak. Orang-orang yang bisa memberikan syafaat di akhirat kelak adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid dan mengamalkan kalimat tauhid. Adapun orang-orang yang durhaka, orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, maka mereka sama sekali tidak akan bisa memberikan syafaat sesama mereka. Orang beriman yang akan bisa memberikan syafaat di antara mereka. Sebab mereka lah orang yang memiliki kalimat tauhid, orang yang beriman dengan kalimat tauhid, orang yang mengamalkan kalimat tauhid dan mengikhlaskan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Maryam Allah menjelaskan, "Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda." La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha ar-rahmani ahda. Wa nasuqul mujrimin ila jahannam wirda. Dan pada hari kiamat kami menggiring orang-orang yang durhaka, orang-orang yang bejat, orang kafir ke dalam neraka dalam keadaan dahaga. La yamlikuna syafa'ata. Mereka tidak memiliki seorang pun yang bisa memberikan syafaat pada mereka. Illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Kecuali orang-orang yang mengambil perjanjian di sisi Allah Subhanahu. Apa itu perjanjian di sisi Allah? Apakah itu perjanjian yang dimaksud dalam ayat ini? Tiada lain wahai kaum muslimin kecuali adalah janjian, yaitu kalimat tauhid. Orang-orang yang ingin bersyafaat nanti di akhirat, akan tetapi dalam kehidupan dunia dia tidak melaksanakan kalimat tauhid, tidak mengaplikasikan kalimat tauhid dalam kehidupannya, maka orang yang seperti itu tidak bisa memperoleh syafaat dari siapapun. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan beri syafaat pada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang yang mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang mengikhlaskan tauhid, mengikhlaskan la ilaha illallah, mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ayat yang kita bacakan tadi adalah bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang bejat, mereka tidak memiliki seorang pun yang memberikan syafaat pada mereka sebagaimana orang-orang yang beriman sang lainnya saling memberikan syafaat di akhirat kelak. Mereka lah yang telah mengambil perjanjian di sisi Allah. Mereka yang telah memiliki perjanjian di sisi Allah itu dengan beriman dengan la ilaha illallah dan dengan melaksanakan tuntutan dari la ilaha illallah, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang arti atau maksud dari firman Allah, illa ma takhadha indar rahmani ahda. Jadi orang-orang yang mengambil sisi Allah, sisi Rahman, beliau berkata, al-ahdu syahadatu wa la ilaha illallah. Perjanjian itu, kata beliau, adalah la ilaha illallah. Persaksian, syahada la ilaha illallah. Dan al-imam Muhammad bin Ka'ab al-Quradi berkata, illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahda. Qala syahadatu an la ilaha illallah. Maksud perjanjian dalam ayat tersebut adalah syahadat la ilaha illallah. Kaum muslimin berahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ini mendapatkan syafaat di akhirat kelak, baik dari Nabi kita atau dari sesama Muslim lainnya, maka tiada lain perjanjian, tiada lain yang harus kita lakukan setelah kita mengambil perjanjian di permukaan bumi ini, yaitu dengan melaksanakan kalimat tauhid, dengan mengucapkan kalimat tauhid dan mengamalkan arti dan makna yang terkandung dalam kalimat tauhid, dengan ikhlasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang melakukan kesyirikan dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang seperti itu tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Tidak orang pun yang akan bisa mendapatkan syafaat pada mereka. Sebab mereka tidak telah menghilangkan, telah membatalkan perjanjian yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Di antara keutamaan kalimat tauhid wal kaum muslimin, ia adalah tali keimanan yang kokoh. Tali keimanan yang paling kokoh, paling kuat adalah kalimat tauhid, ya ulwatul wufqa, urwatul wufqa, tali yang paling kokoh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim." Barang siapa yang kufur kepada taghut, ya sungguh yang diibaratkan selain Allah itu dia memang pentaghut. "Wa yu'min billahi," dan beriman dengan Allah, iman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali ikatan yang paling kuat. "La infisama laha," tidak akan mungkin bisa terlepaskan. "Wallahu samii'un 'aliim," dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Lagi Maha mengetahui. Di dalam ayat lain juga Allah menjelaskan, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa wa ila Allahi aqimul umur." Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, dia muhsin, sedang dia berbuat baik. Artinya dia dalam melaksanakan ibadah mengikuti sunnah Rasulullah, itulah orang-orang yang faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang dengan tali ikatan yang sangat kuat. "Wa illallahi aqibatul umur," dan kepada Allah lah kembali kesudahan segala urusan. Dalam surah Luqman ayat 22 diriwayatkan dari Imam Sa'd bin Jubair dan Imam Dhahhak dalam menafsirkan kalimat al-urwatul wuthqa, mereka berkata, yakni la ilaha illallah, artinya adalah kalimat la ilaha illallah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antara keutamaan kalimat tauhid, ia adalah kalimat yang kekal yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim kepada keturunannya. Ia adalah kalimat yang kekal abadi yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim pada keturunan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un." Surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Allah menjelaskan, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadati kecuali zat yang menciptakanku, innallazi fatarani fa innahu sayahdin, dan dialah yang akan menunjukiku, dialah yang akan memberikan petunjuk kepada aku. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي يَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ." Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat Tauhid, kalimat yang kekal, kalimat yang kekal pada keturunannya, kekal abadi pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali kepada kalimat tersebut. Apa maksud dari faja'ala kalimatan? Kalimat yang dimaksud, kalimat yang kekal yang dimaksud dalam ayat ini, wahai kaum muslimin, adalah perkataan beliau, inni bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani. Sungguhnya saya, aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadati, illa allazi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku. Inilah kalimat tauhid. Kalimat keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berlepas diri dari segala peribadatan kepada selain Allah. Innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani, dari kalimat la ilaha illallah. Itu yang kalimat yang dijadikan oleh Nabi Ibrahim sebagai kalimat yang kekal dalam keturunan mereka, dalam keturunannya. Sehingga sampai detik ini tetap masih ada orang-orang yang sering mewaris kalimat tauhid dan orang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dan kita mengetahui Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah keturunan Nabi dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir beliau arti dari kalimah, hadhihi al-kalimah, kata beliau, waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, dia mengatakan artinya hadhihi al-kalimah hiya ibadatullah. Kalimat yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim adalah peribadatan kepada Allah, keikhlasan beribadah kepada Allah, dan tidak ada sekutu baginya, dan meninggalkan segala peribadatan selain Allah. Dan itulah kalimat la ilaha illallah. Sehingga kita mendapatkan dalam keturunan Nabi Ibrahim, kita mendapatkan selalu generasi, ada generasi dan keturunannya yang selalu melaksanakan kalimat la ilaha illallah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, ia adalah kalimat ketakwaan. Kalimat taqwa, ya Allah wajibkan kepada para sahabat dan orang iman. Dinamakan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, dinamakan dengan kalimat taqwa. Sebab orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang la ilaha illallah dan mengaplikasikan la ilaha illallah dalam kehidupannya. Sehingga makna la ilaha illallah mewarnai polanya, mewarnai perilakunya, mewarnai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah menyelamatkan dirinya dari azab dan neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan itulah hakikat dari la ilaha illallah, ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ, ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Al-hamiyyah al-jahiliyah, kesombongan jahiliyah. فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ, lalu Allah menurunkan ketenangan, sakinah, kedamaian, ketenangan kepada Rasulnya, wal mu'minin, dan pada orang-orang yang beriman, itu para sahabat yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alzamahum kalimat at-taqwa wa kanu ahqq biha wa ahliha wa kana Allah bi kulli syai'in alima. Dan Allah mewajibkan pada mereka kalimat takwa, dan mereka adalah orang-orang yang berhak dengan kalimat tersebut dan yang patut memilikinya. Wa kana Allah bi kulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang dimaksud dengan kalimat taqwa, wa alzamahum kalimat taqwa, dan Allah mewajibkan pada mereka kalimat taqwa, artinya kalimat la ilaha illallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sepantasnya kita menyombongkan diri dengan kesombongan jahiliyah. Kesombongan jahiliyah merupakan tradisi yang dicela oleh agama. Akan tetapi kita hanya berbangga dengan kalimat tauhid, menjadi orang yang paling berhak memiliki kalimat tauhid, orang yang berbangga dengan kalimat tauhid. Sebab inilah kebanggaan, kemuliaan yang hakiki. Hakikat dari kemuliaan adalah kemuliaan yang berlandaskan ketaatan kepada Allah, kemuliaan dalam menjalani ibadah, mengikhlaskan ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar radio Hidayah, di mana saja berada, semua kita selalu diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan ubudiyah dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah wa kaum muslimin, ia adalah dakwah yang benar, dakwahul haq. Dakwah yang benar adalah dakwah pada la ilaha illallah. Adapun dakwah kepada selain la ilaha illallah, itu adalah dakwah yang batil, dakwah yang mengajak pada kesesatan, dakwah yang tidak akan membawa kepada kebaikan. Da'watul haq adalah dakwah yang mengajak pada kalimat tauhid, dakwah yang mengajak manusia untuk memurnikan tauhid pada Allah, dakwah yang mengajak manusia untuk meninggalkan segala bentuk peribadatan selain Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 14, لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُمْ بِبَالِغِيهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Lahu da'watul haq, hanya bagi Allah da'wah yang benar. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai, dan berhala-berhala yang mereka ibadati selain Allah tidak akan dapat, tidak akan bisa memperkenankan sesuatu apapun bagi mereka. Illa kabasiti kaffaihi, melainkan seperti orang-orang yang membukakan kedua telapak tangannya. Illa kabasiti kaffaihi ilal ma, yang membentangkan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu liyabluga fah, agar sampai pada mulutnya, agar dia bisa minum. Wa ma huwa bibalighi, padahal air itu tidak sampai kepada mulutnya. Dan doa atau peribadatan, ibadah orang-orang yang kafir, tiada lain, hanyalah sia-sia belaka, hanyalah sia-sia belaka. Tidak ada arti dari ibadah orang yang kufur kepada Allah. Orang-orang melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak ada arti dan nilai dari ibadah mereka. Hanya sia-sia belaka. Ini perumpamaan yang sangat mulia, wahai kaum muslimin. Mari kita bisa merenungi perumpamaan ya Allah. Sebutkan dalam Al-Quran tentang keutamaan kalimat tauhid. Lalu da'watul haq. Da'wah yang pada tuhannya. Da'wah yang mengajak pada kebenaran. Da'wah yang mengajak pada tauhid. Da'wah yang menitik beratkan. Da'wah pada tauhid. Da'wah yang memberantas kesyirikan. Da'wah yang mengajak manusia untuk memurnikan tauhid. Da'wah yang mengajak manusia untuk mengikuti sunnah. Sebab dalam sunnah kita akan mendapatkan cabang ibadah yang benar kepada Allah. Dan suruhan, anjuran untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun segala berhala-berhala, peribadatan kepada selain Allah, maka itu adalah peribadatan yang batil, dakwah yang batil. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan menambah kebaikan. Tidak akan mewujudkan ketentraman dan kedamaian dan kesuksesan. Segala dakwah yang mengajak pada selain Allah, maka segala dakwah yang mengajak pada selain Allah, maka dakwah tersebut akhir dari perjalanannya ke balai alat kegagalan. Tetapi dakwah yang mengajak pada kebenaran, dakwah yang mengajak pada tauhid, dakwah yang mengajak pada sunnah adalah dakwah yang akan memberikan kesujukan, yang akan mewujudkan kedamaian, yang akan bisa mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan kalimat tauhid, ia adalah kebaikan yang paling utama. Kebaikan yang paling utama adalah kalimat tauhid. Afdalul hasanat kalimat tauhid. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan yang serupa dengannya. Dalam ayat lain mengatakan, "Wa man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha." Barang siapa yang melakukan kebaikan, satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang lebih baik dari itu. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam menafsirkan ayat yang kita bacakan tadi menukil dari Mas'ud radhiyallahu anhu dalam menafsirkan kalimat atau dalam menafsirkan ayat yang kita bacakan dari man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan yang serupa dengannya. Dia mengatakan man jaa'a bil la ilaha illallah. Barang siapa yang datang atau yang melakukan la ilaha illallah. Man jaa'a bis sayyi'ah. Barang siapa membawa kebaikan, melakukan kejahatan, artinya asyirk. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa melakukan suatu kejahatan, maka dia tidak akan beri ganjaran balasan kecuali hanya satu kejahatan juga. Wahum la yudzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Man jaa'a bisayyi'ah artinya yaqulu imam, yaqulu Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud berkata artinya man jaa'a bisayyi'ah ay syirk, itu kesyirikan. Beginilah yang diriwayatkan atau yang dinukilkan dari para ulama sahaja Syekh dalam menafsirkan ayat yang kita baca tadi, "Halahu ashru athariha wa man jaa bisayyi'ah yujza illa mithlaha." Dalam Musnad Imam Ahmad, beliau meriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, awsini." Saya berkata kepada Rasulullah, "Berilah aku nasihat wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amilta sayyi'atan fa'tbi'aha bihasanatin fuha." Apabila kamu melakukan suatu kejahatan, maka ikutilah dengan kebaikan yang menghapuskannya. Artinya kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan akan menghapus kejahatan. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah, apakah kalimat la ilaha illallah merupakan di antara kebaikan? Beliau menjawab, hiya abdalu hasanat, ia adalah kebaikan yang paling mulia, kebaikan yang paling utama. Hadis disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Jadi jelaslah bagi kita kaum muslimin, la ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling utama yang kita lakukan, yang kita lakukan, yang kita jadikan sebagai bekal kita dalam menunggu perjalanan yang tiada batasnya di akhirat kelak. Di antara keutamaan kalimat tauhid yang terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat tauhid, orang yang mengamalkan la ilaha illallah, maka orang yang akan mendapatkan keutamaan pahala yang berlipat. Bahkan dalam hadis, orang yang mengucapkannya dalam satu hari, mengucapkan 100 kali la ilaha illallah, maka sama dengan mengucapkan berapa orang budak. Dalam sahih ini, dalam sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamd, wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, fi yawmin 100 marrah kanat lahu adlu asyqa." Barang siapa yang mengucapkan, mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, pada suatu hari 100 marrah, dalam satu hari 100 marrah, 100 kali, maka dia sama dengan memerdekakan 10 budak. Adlu asyriqab wa kutiba lahu 100 hasanah, dan akan dituliskan baginya, dicatat baginya 100 kebaikan. Wa muhya anhu 100 sayyi'ah, dan akan dihapuskan darinya 100 kejahatan, 100 dosa. Wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun 'amila akthara min dhalik, dan tidak seorang pun akan bisa melakukan amalan yang lebih afdal, lebih utama dari apa yang dia lakukan, kecuali seseorang yang beramal lebih banyak dari apa yang dia lakukan. Dan dalam riwayat lain dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qalaha 10 marrat," barang siapa yang mengucapkan 10 kali dalam satu hari, "kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail," maka dia itu bagaikan seperti orang yang memerdekakan 4 jiwa dari anak Nabi Ismail, putra Nabi Ismail. Yang menjelaskan pada kita kaum muslimin, orang-orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah dan mengucapkannya akan diperlipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu kita memperhatikan, dalam kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita harus mengucapkannya dengan lengkap dan sempurna. Tidak bisa dipotong-potong saja. Seperti sebagian mengucapkan zikir dengan la ilaha illallah cukup mengucapkan dan mengucapkan Allah Allah atau hu hu. Ucapan yang seperti ini, zikir yang seperti ini bukan zikir la ilaha illallah. Nabi Rasul mengatakan, "Man qala la ilaha illallah," siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, itu la ilaha sempurna, la ilaha illallah, tidak bisa dipotong-potong. Dia mengucapkan Allah apa atau hu atau dengan cara yang serupa dengan apa yang kita sampaikan tadi. Ini merupakan penyimpangan dari zikir kepada la ilaha illallah, zikir dalam la ilaha illallah. Di antara keutamaan la ilaha illallah wa ikum muslimin, ia adalah perkataan yang paling terbaik yang diucapkan oleh para nabi. Perkataan yang paling terbaik yang pernah diucapkan, yang diucapkan oleh para nabi adalah kalimat La ilaha illallah. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, khair doa, doa ilmu Arab. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa lahu shukr. Doa yang terbaik adalah doa pada hari Arafah. Dan perkataan yang paling terbaik yang saya ucapkan dan nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Tiada yang berhak, tiada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Segala baginya, segala kerajaan dan puji-pujian, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu arti dari la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar radio Hidayah di mana saja Anda berada, semoga kita selalu berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW untuk mencapai hidayah yang akan membawa kita pada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terlalu keutamaan kalimat la ilaha illallah wa alaikum muslimin, kalimat la ilaha illallah timbangannya lebih berat dari langit dan bumi. Timbangan kalimat la ilaha illallah lebih berat dari langit dan bumi. Dalam musnad Imam Ahmad diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Amr, Abdullah bin Amr, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Inna Nuh alaihi salam qala li ibnihi 'inda mautih. Sungguhnya Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada anaknya sebelum dia meninggal, Qamurka bi la ilaha illallah, wahai anakku, saya perintahkan kamu dengan la ilaha. Fa inna as-samawati as-sab' wal ardhin as-sab', maka sesungguhnya ya tujuh lapis langit, tujuh tingkat langit, dan tujuh lapis bumi, wal ardhin as-sab' law wudi'a fi kitab, kalau ditaruh, diletakkan di satu timbangan, wa la ilaha illallah dan kalimat la ilaha di timbangan yang lain, maka tentu la ilaha illallah al-rajahat wa la ilaha fi kifatihin rajahatihinna la ilaha illallah, tentu la ilaha illallah akan lebih berat dari langit dan bumi. Wa ra'ana as-samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a, seandainya tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, kunna halqatan faqatan ubhama, dia merupakan lingkaran yang hitam, ubhama, lingkaran yang hitam yang kuat, laqasamat hunna la ilaha illallah, misalnya la ilaha illallah akan menghancurkan lingkaran, akan menjadikannya terpecah belah. Ini jelas kepada kita muslimin, kalimat la ilaha illallah, tingginya keutamaan la ilaha illallah. Dan ini buat kita mengambil faedah dari hadis yang kita bacakan di atas, bahwasanya kalimat la ilaha illallah yang merupakan afdalul dzikir, zikir yang paling utama, adalah zikir dengan mengucapkan kalimat tersebut sempurna. Itu dengan mengucapkan la ilaha illallah secara utuh, tidak bisa dipotong-potong, tidak bisa dipisahkan di antara kalimat la ilaha illallah tadi. Sebagaimana dilakukan sebagai kaum muslimin dengan berzikir kepada Allah dan mengucapkan Allah, Allah, atau hu, dan seterusnya. Punya cara yang seperti itu, cara yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah dan juga bertentangan dengan hadis yang bahwa kita bacakan tadi. Nuh mengatakan kepada anaknya, wasiatkan kepada anaknya, amaruka bila ilaha illallah, saya perintahkan kamu dengan la ilaha illallah. Dia tidak mengatakan saya perintahkan kamu dengan mengucapkan hu hu atau Allah, Allah, tidak, tapi la ilaha illallah, kalimat tauhid yang utuh. Oleh karena itu para ulama menjelaskan, menyebutkan di antara faedah dari hadis yang kita bacakan tadi adalah bahwasanya zikir yang sahih, zikir yang sesuai dengan sunnah Rasulullah dalam mengucapkan la ilaha illallah adalah zikir dengan mengucapkan la ilaha illallah secara utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan dan dipotong-potong kalimatnya. Di antara keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah wa ikum muslimin, kalimat tauhid adalah cabang keimanan yang paling tinggi. Keimanan itu mempunyai cabang yang sangat banyak sekali, bercabang-cabang. Keimanan itu bukan satu cabang saja, memiliki cabang yang sangat banyak sekali. Dan setiap cabang itu ibarat amal soleh. Amal soleh yang keimanan dan keyakinan yang kita miliki dalam diri kita dan amalan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Semuanya merupakan cabang dari la ilaha illallah. Segala amal kebaikan, akidah yang benar, merupakan cabang seluruh dari keimanan la ilaha illallah. Dalam sahihaini, dalam sahih Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-imanu bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu lebih dari 70 atau 63 atau 73 cabang. Bid dalam bahasa Arab itu dari bilangan dari 3 sampai 10. Bid'un wa sittuna, jadi 73 atau 63 sampai 69 di antara bilangan tadi. Atau kata Rasulullah, au bid'un wa sab'una, atau 73 sampai dengan 79 syu'bah, cabang. Ta'ala yang paling tertinggi qawlu la ilaha illallah, itu kalimat la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza, dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan, membuang duri di tengah jalan. Kalimat membuang duri di tengah jalan adalah cabang keimanan. Maka keimanan kepada Allah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala meminta untuk melakukan itu. Kedah agar tidak mengganggu orang yang berjalan di jalan tersebut. Imbatatul adha merupakan cabang dari keimanan. Jadi keimanan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Kuna yang paling terendah adalah la ilaha, adalah imbatatul adha anit tariq. Dan ini juga menjelaskan kepada kita kaum muslimin bahwa keimanan itu bukan sekedar ucapan di bibir dan keyakinan di hati saja, tapi apa yang juga diamalkan, diaplikasikan dalam perbuatan kita. La ilaha illallah merupakan perkataan dan keyakinan kepada Allah. Itulah keimanan pada Allah. Wa imatatul adza anit thariq adalah perbuatan dan amalan, dan itu juga keimanan kepada Allah. Artinya keimanan kepada Allah adalah keimanan, keyakinan yang tertanam dalam diri kita, dalam hati kita, yang diucapkan dengan lisan dan yang diamalkan dengan anggota tubuh. Kaum muslimin, para pendengar Radio Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan la ilaha illallah bahwa la ilaha illallah merupakan zikir yang paling utama. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. جابر بن عبد الله beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Perhatikan kaum muslimin, zikir yang paling utama la ilaha illallah, bukan Allah, bukan hu, tapi Allah, la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, wa afdalud du'a alhamdulillah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah, mengucapkan puji-pujian bagi Allah. Puji-pujian yaitu doa, merupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi afdalu dzikr la ilaha illallah. Maka orang siapa yang menyelisih hadis ini dalam berzikir kepada Allah dan mengucapkan la ilaha atau memotong-motong kalimat la ilaha dalam berzikir kepada Allah, maka orang tersebut telah menyelisih hadis yang kita baru katakan tadi, yaitu afdalu dzikr la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan afdalu dzikr, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Dia tidak mengatakan afdalu dzikr Allah, atau dia tidak mengatakan afdalu dzikr hu, tidak, tapi mengucapkan la ilaha illallah secara utuh. Di antara keutamaan, di antara kemuliaan kedudukan la ilaha illallah, bahwasanya orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, mereka lah orang-orang yang paling berbahagia di akhirat kelak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid dengan ikhlas dari hatinya, ikhlas dari dirinya, dan konsekuensi dari ucapan ini adalah ia mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Qila ya Rasulullah, man asadun nasi bi syafa'atika yawmal qiyamah?" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. وهي أبو هريرة setelah bahwasannya tidak seorang pun yang akan menanyakan kepada saya tentang hadis ini seorang pun sebelum engkau. Lima awal itu, karena saya melihat kesungguhannya dalam menuntut hadis, dalam mencari hadis, dalam belajar hadis. Sebelum termasuk orang yang paling banyak di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Dengarkanlah kaum muslimin. Jika kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang atau nabi. Beliau adalah nabi yang mendapatkan keistimewaan di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberikan syafaat pada manusia pada mahsyar. Dan beliau hanya bisa memberikan syafaat pada orang-orang yang memiliki tauhid, orang yang memiliki la ilaha illallah, yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan ketulusan hati, dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? As'alun nasi bi syafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. Kata Rasulullah SAW, manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku yaum al-qiyamah, pada kiamat kelak, orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan qalbi atau min nafsi, dengan penuh keikhlasan dari dirinya dan dari hatinya. Jadi bukan sekedar ucapan saja wahai kaum muslimin, tapi keucapan yang muncul dari niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu. Dan bukan tidak cukup sekadar keikhlasan dari hati saja, akan tapi harus diamalkan dalam arti kata mengikhlaskan seluruh ibadah pada Allah Subhanahu. Sebab para ulama telah sepakat bahwasannya kalimat la ilaha illallah dia akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya kalau sekadar diucapkan begitu saja. Kalau tidak diiringi dengan pengamalan, pelaksanaan, aplikasi la ilaha illallah, tidak cukup sekedar ucapan di bibir saja. La ilaha illallah tidak bermanfaat bagi orang yang sekedar mengucapkannya saja, tapi harus dia amalkan, dia pahami maknanya, dia renungi maknanya, dia pahami maknanya, dia amalkan, aplikasikan dalam kehidupan yang artinya tiada yang berhak diibadati secara benar kecuali Allah, yang konsekuensinya adalah seluruh ibadah, seluruh ubudiyah, tidak seorang pun yang memilikinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengikhlaskan untuk ibadah kepada Allah, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, mencintai Allah, berharap dari Allah, membenci karena Allah, meminta kepada Allah, meminta berkah kepada Allah, meminta kesembuhan dari Allah, takut kepada Allah. Inilah hakikat dari la ilaha illallah. Inilah makna dari la ilaha illallah. Dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, memahami maknanya, melaksanakan konsekuensinya, mengaplikasikan tuntutannya, maka itulah orang-orang yang paling berbahagia di akhirat kelak dengan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau selain itu sekedar ucapan di bibir saja, maka itu tidak ada artinya, tidak bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini permasalahan yang sangat penting. Apa sebenarnya makna dari la ilaha illallah? La ilaha illallah. Dan apa saja rukun-rukun dari la ilaha illallah dan persyaratan kalimat la ilaha illallah, agar kita bisa mengambil manfaat dan faedah dari kalimat atau la ilaha illallah yang merupakan zikir yang utama, yang memiliki keutamaan yang sangat banyak, memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali, sebagaimana yang telah kita sebutkan dari awal pengajian kita pada kesempatan kali. Dan mudah-mudahan pada pertemuan atau pengajian dua minggu yang akan mendatang kita akan membahas makna la ilaha illallah, persyaratannya, rukun-rukunnya, sehingga kita benar-benar memahami makna la ilaha illallah dan melaksanakan dalam kehidupan kita, dan menjadi orang-orang yang betul mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Dan demikian kita bisa mendapatkan faedah dan manfaat dari ucap kita, yaitu ucapan la ilaha illallah. Demikian para pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi yang menyampaikan dan kaum muslimin yang sempat mendengarkan kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaannya, karunia kepada kita semua untuk mengenal keutamaan la ilaha illallah dan mengamalkannya dalam kehidupan kita, dan mengaplikasikan konsekuensi dan melaksanakan tuntutannya. Dengan demikian, kitalah orang yang paling berhak memiliki la ilaha illallah dan orang yang paling patut untuk memilikinya dalam menjalani kehidupan dunia ini, dan menjadi orang yang paling berbahagia kelak di akhir dengan mendapatkan kenikmatan di surga Allah bersama para nabi, para anbiya dan salihin, para syuhada dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka sampai di yaumul kiamat. Demikian kami muslimin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahmakumullah, demikian tadi materi kajian kita pada malam hari ini. Dan pada sesi yang kedua ini, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, kami memberikan kesempatan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk berinteraktif atau bertanya langsung seputar materi kita pada malam hari ini. Silakan di 0761-765-2255, 0761-765-2255, atau di 0812-684-20000, 0812-684-20000. Baik, Ustaz, kita terima penelpon pertama pada malam hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan siapa, di mana? Ini dengan Ummu Azhani Bumai, Ustaz. Ya. Jadi, bisa dikecilkan sedikit volume apanya? Ini Ustaz yang menanyakan. Di dalam hadis kan, di waktu orang sekarat kita disuruh mentalkinkan la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dahalal jannah. Nah, kemudian di waktu mentalkinkan orang-orang sekarat tadi, kita cuma mendengar Allah, Allah, Allah begitu Ustaz yang diucapkannya. Apakah itu sudah termasuk orang tersebut sudah membaca la ilaha illallah? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Ibu tentang salah mentalkinkan mayat, ya, orang yang sakarat dengan kalimat la ilaha illallah. Benar apa yang Ibu sampaikan, bahwasanya orang yang akhir dari perkataannya sebelum mengakhiri kehidupan dunia ini, yaitu la ilaha illallah khalal jannah. Bagaimana dengan orang yang kita talqinkan dengan la ilaha illallah di waktu sakaratul maut, akan tetapi dia hanya terdengar dia ucapan kalimat Allah, Allah saja. Ya. Bagaimana hukumnya? Apakah dia termasuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah atau tidak termasuk pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah mengqala la, apa ibarat apa yang akhir dari perkataannya, karena akhir kalam la ilaha illallah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seorang yang benar-benar dalam kehidupan dunianya melaksanakan la ilaha illallah dan mengaplikasikan dalam kehidupan dan orang ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang betul-betul mengamalkan dzikir la ilaha dalam kehidupan dunia, semoga Allah membimbingnya untuk mengucapkan la ilaha di penghujung hayatnya. Ada pun orang yang seperti keadaan atau perihal yang gue sampaikan tadi, mudah-mudahan orang seperti itu juga termasuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sebab kita tidak tahu apa yang tertutup di hatinya di akhir sakarat seperti itu. Dan mungkin bisa mendengar la Allah, tetapi dia sebenarnya mengucapkan la ilaha illallah. Makanya dalam keadaan seperti ini, kita harus mendengarkan pada telinganya untuk mengucapkan la ilaha illallah dengan ucapan yang benar, dzikir yang benar. Dan kami mengkhawatirkan jangan-jangan, ya, kemana yang seperti ini merupakan dampak negatif dari cara dzikir dia selama dia masih dalam keadaan sehat atau dalam keadaan beraktivitas pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, kita berharap, ya, kita memohon pada Allah membina orang seperti itu, orang mengucapkan la ilaha illallah. Satu pelajaran yang harus kita petik dari kejadian seperti itu, mengada orang yang terkadang melakukan hal seperti itu, hanya mengucapkan Allah, Allah. Mengucapkan Allah, Allah di saatul maut. Kemungkinan ini juga merupakan pola terpengaruh dan apa yang selama ini dilakukan dalam berdiri kepada jokat Allah, Allah. Tetapi, demikian kita berharap dari kemuliaan Allah, semoga orang yang melakukan seperti itu benar-benar juga mencetakan betul-betul terbang pada orang mencetakan la ilaha. Ya. Kalimat la ilaha illallah. Sebab Rasulullah mengatakan, mengkana akhiru kalami la ilaha illallah. dan kita tidak bisa menghukumi secara spontanitas mengatakan orang itu tidak mengucapkan la ilaha illallah atau tidak akan masuk surga. Sebab itulah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari tanda-tanda yang kita lihat, kita berharap semoga orang yang seperti itu, orang betul-betul benar mengatakan la ilaha illallah. Demikian yang bisa saya jawab, wallahu a'lam. Baik, demikian tadi jawaban Ustaz dari pertanyaan sahabat dari kita tadi yang tidak sempat kami tuliskan namanya, ya, tidak kami hafal namanya, dan mudah-mudahan dari jawaban Ustaz tadi bisa difahami, ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi Ustaz, kita beralih ke pertanyaan melalui SMS ini, Ustaz, ya, setelah kita menerima penelpon tadi. Dan assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Hafizah, ya. Abu Hafizah di Perawang. Yang ditanyakan, apa ada larangan syar'i apabila seorang meninggal di suatu daerah kemudian dibawa ke daerah asalnya untuk menguburkannya? Ya, tolong kalau ada ini dalilnya gitu. Ini pertanyaan, Ustaz. Demikian pertanyaan dari Abu Hafizah di Perawang. Ya, merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menguburkan mayat, bahwasanya beliau menguburkan para sahabatnya di mana mereka meninggal. Bahkan ini dilakukan oleh para khulafa rasyidin yang hidup sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sunnah beliau mana seorang dikuburkan di mana dia meninggal. Tidak perlu ditunggu berjam-jam atau berhari-hari, sebab itu menjadi sunnah Rasulullah Sallam. Akan tetapi dalam berapa hal kita melihat kemungkinan, khususnya dengan di zaman sekarang ini, kita melihat sebagian jenazah atau mayat atau orang yang telah meninggal karena tidak ada kari kerabat dia di tempat dia meninggal tadi, sehingga kita melihat juga jenazahnya atau mayat terkatung-katung, tidak ada yang mengurutinya, dan seharusnya itu telah merupakan tanggung jawab kaum muslim fardhu kifayah. Maka dalam keadaan seperti ini, untuk masalah yang lebih besar, karena kalau dibiarkan juga yang itu tempat itu saja, tidak ada orang mengurusinya, maka dalam hal ini seperti ini, jadi masalah dipindahkan pada tempat di mana sana tempat keluarga dan tanah pemiliknya. Dan juga para ulama khilaf dalam memindahkan mayat pada tempat yang lebih suci atau berkah, seperti maksudnya memindahkan mayat dari satu tempat ke Mekah atau ke Madinah, sebab Mekah dan Madinah merupakan tanah suci. Khilaf para ulama dalam hal ini, apakah boleh seorang mewasiatkan atau memindahkan mayat yang telah dikuburkan atau yang belum dikuburkan, dipindahkan mayatnya, dikuburkan di Mekah atau Madinah karena itu tempat yang suci. Dalam hal ini khilaf para ulama, tetapi yang paling utama, apabila tidak ada hambatan dan hambatan dalam pelaksanaan penguburan jenazah tadi, maka seharusnya mayat itu dikuburkan di mana tempat dia meninggal dengan segera. Tetapi ya, kalau seandainya dari satu sisi dan yang lainnya, hal itu akan membuat menambah jenazah dan mayat tadi akan terlontar-lontar, karena terlunta-lunta tidak ada akan mengurusinya, maka dalam hal ini semoga tidak ada masalah, mayat tersebut dipindahkan dari mana tempat sanak familinya berada, kemudian yang seperti itu untuk lebih mudah kita juga siapkan saja mereka bukan bisa menziarahi dan mendoakan, ya, berdoa untuk para mayat tadi, atau gimana saja dia akan bisa berdoa, akan ya Allah terima doanya, akan sampai ke sini. Tapi yang al-asal, seorang dikuburkan, yang ya, hukum asal seorang dikuburkan di mana dia meninggal. Wallahu a'lam. Taib, demikian tadi jawaban Ustaz dari pertanyaan Abu Hafizah di Perawang ya, mudah-mudahan dapat difahami. Nah, kita terima penelpon yang berikutnya pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa nih, di mana? Afwan, ini Ustaz, masih dari Umu Azhan di Rumbai tadi. Tadi terputus ada pertanyaan kedua, Ustaz. Bagaimana pula halnya dengan orang yang meninggal sendirian, Ustaz, yang mana tidak sempat dimentalkinkannya? Apakah dia meninggalnya sedang tidur atau sedang duduk sendirian? Lagi pula kita lihat orang tersebut biasanya sehari-hariannya orang baik gitu, atau orang soleh. Dan bagaimana ya, Ustaz? Sementara orang tidak sempat mentalkinkannya atau tidak tahu kematiannya. Bagaimana nih, Ustaz? Apakah itu juga sudah merupakan gimana gitu, Ustaz? Nah, ya, Husnul Khatimah. Ya? Jazakallah. Khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, masalah kematian tentu tidak ada jadwal tertentu bagi setiap jiwa tadi. Kapan saja dia akan datang. Dan bagi kita seorang muslim untuk selalu siap siaga kapan saja dia datang untuk menerima tamu yang akan menghancurkan segala kelezatan kenikmatan yang bisa kita nikmati dalam kehidupan dunia. Dan kita berharap kepada Allah semoga orang-orang yang kita perhatikan dalam kehidupan dia di dunia adalah orang yang baik, beramal soleh, ya, dan istiqamah dari agama Allah, semoga kematian dia benar-benar dalam keadaan yang husnul khatimah. Sebab kita ketahui kaum muslimin, tatkala seorang betul-betul jujur bersama Allah, beriman dan beramal soleh, orang yang bertauhid, orang yang selalu merendahkan diri kepada Allah, wakil kepada Allah, menyesali segala kesalahannya, meminta ampunan kepada Allah, maka orang sebab akan selalu dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun mungkin ya, kita tidak bisa, tidak sempat mentalkinkan dia, tidak sempat mentalkinkan dia untuk la ilaha illallah. Tapi orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid, meninggal dalam keadaan bertauhid dari kaum muslimin, memang yang sebenarnya kita mengucapkan akhir ucapan kita la ilaha illallah pertanda husnul khatimah. Akan tetapi kita berdoa kepada Allah semoga kita meninggal dalam keadaan bertauhid. Selaku orang yang bertauhid, orang yang akan masuk ke dalam surga, sekalipun dia bersalah tetap akan masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, muslimin, intinya adalah kalau kita sempat mengucapkan la ilaha illallah mentalkinkan kepada si fulan yang sakaratul maut, kita tidak tahu kapan dia meninggal mendadak begitu saja, maka kita berharap kalau orang itu orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah, orang yang bertauhid, orang yang loyal pada sunnah, orang yang berdakwah kepada kebenaran, semoga itu merupakan pertanda dari kematian. Kita berharap semoga orang yang juga sempat mengucapkan ini. Masalah umur ghaib, masalah perkara-perkara yang ghaib, dia berharap orang muslim, orang akidah seorang muslim, apabila dia melihat suatu kebaikan dari temannya, saudaranya, muslim, dia berharap semua itu orang yang muslim. Tidak bisa dia menghukum spontanitas hadiah telah menghuni surga, tidak bisa seperti itu. Begitu juga, kalau kita melihat seorang yang melakukan kesalahan berdosa, tapi kebiasaan tidak sampai kepada kesyirikan, kita mengharap kita kepada Allah dan takut dengan dosa yang kemurkaan Allah atau azab atau penimpanya. Tapi kita juga berharap semoga Allah merahmati semua orang yang meninggal dalam keadaan berdosa. Misalnya bukanlah dosa kesyirikan, maka dia itu sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendakinya, dia akan dimaafkan dan dimasukkan ke surga. Tapi kalau Allah menghendakinya, tetapi azab dulu sesuai dengan keadilan Allah, kemudian setelah bersih dari dosa dimasukkan ke surga. Sebab orang yang bertauhid adalah orang yang akan surga. Adapun orang yang melakukan kesyirikan, maka inilah yang kita khawatirkan. Jangan-jangan akhir dari kehidupan seorang tidak paling dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Demikian mudah-mudahan bisa kita amalkan soal. Baik, demikian tadi jawaban Ustaz dari pertanyaan Ummu Azhan ya di Rumbai. Nah Ustaz, kita bacakan pertanyaan untuk satu pertanyaan lagi Ustaz yang dikirimkan melalui SMS pada malam hari ini. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz pada edisi malam hari ini pada acara kajian kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana cara mengingatkan orang yang mendatangkan kuburan untuk meminta atau berdoa? Ya, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik. Demikian pertanyaannya Ustaz. Iya. Ini pertanyaan yang sangat baik dan juga jawabannya sebenarnya butuh tentang bagaimana bahaya kesyirikan. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang bisa akan jelas tentang kesyirikan dan bahaya kesyirikan ya, dalam kehidupan seorang muslim atau dalam kehidupan manusia. Kita ingatkan pada orang-orang yang terjumus pada kesyirikan. Kita ingatkan pada mereka akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya penghuni kubur atau kuburan, benda mati atau orang mati yang telah dikuburkan, mereka sebenarnya orang yang lebih butuh pada doa kaum muslimin, doa orang-orang mendoakan yang agar dia selamat dari azab, ya, perihal atau azab yang atau keadaan yang sedang dihadapi di kuburan. Dia sama setiap akan bisa memperkenankan permintaan yang meminta kepadanya. Orang sepanjang keadaan manusia masih hidup, banyak mereka yang tidak mampu memperkenankan permintaan atau keinginan saudaranya yang lain. Apalagi orang yang telah mati, tidak memiliki sama sekali usaha untuk bisa menyelamatkan dirinya kecuali apa yang telah dia lakukan di dunia. Apakah pantas orang seperti itu untuk diminta? Kenapa kita meninggalkan Rabbul Alamin yang memiliki langit dan bumi, Rabb alam semesta, di tangannya segala kebaikan, dan di tangannya surga dan neraka. Dia akan bisa memperkenankan doanya. Ya sa'alaka ila dia anni fa'anni qarib ujib da'watat da'ina ta'an. Bila hambaku bertanya kepada engkau tanpa kelemahan, katakanlah abdu. Ujib da'watat da'ina ta'an. Saya akan memperkenankan doa orang yang meminta kepada. Langsung kita minta kepada Allah. Perlu ada perantara antara kita dengan Allah. Allah mendengar permintaan kita, permintaan kita dengan bahasa apapun. Allah mengetahui isi hati kita, keinginan kita, permintaan kita. Tidak perlu kita jadikan antara kita dengan Allah perantara. Sebab ikan perantara dengan Allah baik kuburan atau orang-orang saleh, perbuatan syirik yang merupakan hakikat dari kesyirikan yang orang musyrikin. Mereka mengatakan mana boleh menjadi karipun dengan kami jumpa. Kami tidak ingin berdati. Subhan-subhan kami. Kalau hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekatan. Mereka mengatakan haulai syufa'a Allah. Mereka hanya memberikan syafaat antara, ya, antara kami, ya, pada Allah. Syufa'a indallah, di sisi Allah. Itu bukan orang-orang musyrikin. Dan mereka berdati selain Allah. Dan Allah menghukumnya itulah perbuatan syirik. Maka kita ingatkan kepadanya, kita jelaskan kepadanya keagungan Allah. Allah yang maha kuasa. Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita meminta. Segala kebaikan hanya ada tangan Allah Subhanahu. Dan segala kejahatan hanya Allah yang bisa menolaknya. Tidak seorang pun dari makhluk, apalagi orang yang telah meninggal, umbi kumur yang akan bisa melakukan hal itu. Siapapun orangnya, tidak para nabi, para malaikat, para orang soleh, yang mereka itu membutuhkan pertolongan. Orang yang soleh yang telah meninggal membutuhkan pertolongan, membutuhkan doa orang-orang yang bisa mendoakannya untuk selamat dari macam cobaan yang dihadapi di kuburannya. Apakah tantangan seperti itu? Kemudian kita juga jelaskan pada permisalan orang-orang yang menyembah benda kuburan. Seperti yang Allah jelaskan, kapasiti fatahihi ilal ma liyad muwafa. Seperti orang membentang kedua tangannya di pinggir sumur ingin mendapatkan air, ingin meminum air. Akan tapi Allah wa tibariki. Tapi air tersebut tidak sampai pada hidungnya. Dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Penghuni kubur tidak akan bisa mewujudkan, mengaplikasikan permintaannya. Nah, kenapa makhluk yang seperti itu? Kenapa makhluk yang telah meninggal, penghuni kubur yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki amal kebaikan, kecuali amal kebaikan, kecuali orang yang dilakukan di dunia. Dan kita tidak tahu bagaimana keberadaan dia, peradaan dia di kuburannya. Apakah orang seperti itu pantas untuk diagungkan atau diminta atau dijadikan perantara antara kita dengan Allah? Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan dan memahami kebesaran Allah dan kerendahan dan kehinaan manusia di sisi Allah, hamba, seorang hamba, artinya tidak memiliki sesuatu kecuali dengan izin Allah, maka tentu kita akan menjelaskan kepada Allah dan akan menjelaskan alam peribadatan kepada Allah. Permasalahan syirik, permasalahan cukup berbahaya. Dan insyaAllah, permasalahan itu insyaAllah kita jelaskan pada mulai yang akan mendatang. Kita selalu dipiharan persoalan wajah dari terjerumus di dalam perkongsian masjid dan bursa. Kita menjadi hamba yang salam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Baik, demikian tadi jawaban Ustaz dari pertanyaan sahabat ide kita yang ditanyakan melalui SMS. Nah Ustaz, sebelum kita tutup Ustaz, mungkin ada sedikit nasihat untuk pendengar kita dan kaum muslimin dan muslimat secara umum Ustaz, tafadhol. Ya. Para pendengar radio hidayah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan dunia, kehidupan yang fana, sementara, di sana ada kehidupan yang kekal abadi. Di sana ada hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Perjalanan yang sangat panjang, tiada batas. Kekal abadi. Kalau kita dalam kehidupan dunia ingin berjalan pada kepada satu tempat, akan mempersiapkan perbekalan yang cukup untuk menghadapi, menempuh perjalanan, berperjalanan dalam menuntut ilmu, perjalanan dalam bisnis, perjalanan dalam ibadah, dan seterusnya, akan kita persiapkan bekal kita untuk akhirat, untuk perjalanan tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini, apakah yang telah kita siapkan untuk menempuh perjalanan yang sangat panjang itu? Perjalanan yang kekal abadi, tidak ada ujungnya. Di sana ada hanya, ada di sana hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Oleh karena itu kaum muslimin, perbekalan yang paling mulia, yang paling utama yang kita persiapkan untuk menjumpai Allah adalah tauhid kita. Memahami kehakikatan la ilaha illallah dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Agar la ilaha illallah mewarnai kehidupan kita, sehingga keikhlasan dalam beribadah, kita ikhlas dalam beribadah, beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh ibadah kepadanya. Inilah kalimat la ilaha illallah. Dan untuk mewaspadai, untuk berhati-hati, jangan sampai kita dalam menempuh kehidupan dunia yang fana ini, kita keluar dari rambu-rambu agama yang telah dipancangkan oleh Allah, yang telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita dalam kehidupan ini melanggar perintah Allah sehingga kita murtad di sisi Allah, sehingga kita melanggar konsekuensi la ilaha illallah, atau melanggar perintah Rasulullah sehingga kita menjadi orang yang murtad Allah dan Rasul. kaum muslimin rahmatullah subhanahu. Intinya mari kita bersungguh-sungguh. Mungkin kesempatan masih ada. Kesehatan masih ada. Kesempatan masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berlombalah untuk kebaikan. Berlombalah untuk memahami hakikat dari agama Islam yang mulia ini. Kita di zaman terakhirin, zaman mutakhir ini. Zaman yang telah jauh dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah ribuan tahun meninggalkan kita. Lebih dari 14 abad yang silam telah meninggalkan kita. Akan tetapi warisan beliau tetap masih utuh, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Di dalamnya terdapat hidayah, di dalamnya terdapat petunjuk, di dalamnya terdapat lampu yang akan menerangkan perjalanan kita untuk menanggap itu Allah. Maka kejarlah, berlombalah untuk mendapatkan lampu yang bisa menerangkan, cahaya yang bisa menerangkan perjalanan hidup kita untuk menggapai ridha, yaitu dengan memahami ilmu yang benar berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Dan media yang seperti ini, seperti Radio Hidayah, merupakan media yang sangat baik untuk kita menambah, menggali ilmu agama, menambah usaha tentang Islam, membenarkan pemahaman yang selama ini merupakan warisan dari nenek moyang kita, meluruskan tradisi yang selama ini merupakan kebanggaan kita, kita tinggalkan. Sebab al-haq adalah apa yang dapat Al-Quran Sunnah, dan kebenaran itu haqqul taba. Kebenaran itu yang harus kita ikuti. Adapun tradisi, kemudian adat istiadat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bahkan yang bertentangan tauhid, maka semuanya kita tinggalkan. Kita tinggalkan, kita peringatkan sanak keluarga kita, anak kita, dan kita ajak mereka untuk menggali agama dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Semoga kita selalu berpetunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para salafus saleh, sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in, kemudian semua para ulama dan para imam yang jejak mereka sampai di masa ini dan sampai di kiamat. Demikian, Allah a'lam. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم kaum muslimin dan muslimat rahmani wa rahmakumullah. Demikian tadi kajian ilmiah Islam kita yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan, dan mudah-mudahan ya dari apa yang kita dengarkan tadi bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam kaum muslimin dan muslimat rahmani wa rahmakumullah. Ya, kajian tadi sekaligus nasihat dari Ustaz tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada malam hari ini dalam ya, acara kajian ilmiah Islam, dan sekaligus kajian ini merupakan rangkaian terakhir dari acara-acara yang kami suguhkan buat menemani aktivitas sahabat Hidayah semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bersua kembali di edisi yang akan datang. Akhirnya anak Abu Abdillah mohon undur diri dari kebersamaan kita pada edisi malam hari ini, dan mohon maaf atas segala khilafan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.